Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuk ke penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke 128 yang mana ayat tersebut menjelaskan kepada kita semuanya tentang hari kebangkitan, yang orang-orang kufar mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka justru meyakini kalau orang sudah mati tidak dibangkitkan lagi, dan sebagian mereka meyakini bahwasannya kalau orang sudah mati biar tidak dibangkitkan, mereka bakar mayatnya. Ternyata itu semuanya tidak benar. Semuanya pasti akan dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat, yaitu di padang mahsyar. Dalam keadaan telanjang, tanpa beralas kaki, tanpa berkhitan, kemudian sendiri-sendiri. Kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, perhatikan baik-baik, wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awniyahum minal ins rabbana istamta' ba'duna bi ba'd wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-nar maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Kita perhatikan ayatnya barakallahu fi. Wa yauma yashuruhum jami'an, dan suatu hari yang Allah Ta'ala kumpulkan mereka semuanya, dikumpulkan jadi satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'syaral jin, wahai segenap jin. Ini peringatan karena na barakallahu fikum, dari kalangan jin mereka juga mengganggu manusia sehingga terjatuh dalam kekufuran bersama mereka. Ya ma'syaral jin, qad istakthartum minal ins. Wahai segenap jin, sungguh engkau telah menyesatkan kebanyakan manusia. Wa qala uniyahum minal ins, kemudian pelindung-pelindung mereka dari kalangan manusia, mereka mengatakan kepada orang-orang kufar dari kalangan manusia juga, Rabbana istamta' ba'duna bi-ba'd wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sebagian kami mengambil manfaat terhadap sebagian yang lainnya, dan kami telah sampai kepada waktu atau ajal yang telah engkau tetapkan, yaitu dengan apa? Dengan ditetapkannya kehidupan mereka di dunia. Maksudnya sudah sampai ajalnya, sudah sampai waktunya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, qala an-naru maswaakum. Allah Ta'ala mengatakan, neraka tempat kembali kalian. Khalidina fiha, kalian kekal di dalamnya. Illa masya Allah, kecuali orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Rabbmu zat yang maha bijaksana dan zat yang maha mengetahui. Ikhwan fiddin azza wa jazakumullah, ayat yang mulia ini ayat yang sangat besar faedahnya berkaitan tentang hari kebangkitan. Semua manusia pasti akan dikumpulkan di padang mahsyar. sehingga mereka nanti baru menyadari ternyata dibangkitkan. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wadkur ayyuhar rasul yauma yahsyurullah ta'ala al-kuffara wa awniya'ahum min syayatinil jin. Ini. Ingatlah wahai Rasul, suatu hari yang Allah Ta'ala kumpulkan orang-orang kafir dan pelindung-pelindung mereka dan sekutu-sekutu mereka dari kalangan apa? Dari kalangan setan-setan jin. Fayaqul, kemudian seraya berkata, ya ma'syaral jin, wahai segenap jin, qad adlaltum katsiran min al-ins, sungguh engkau telah menyesatkan kebanyakan dari kalangan manusia. Wa qala awliya'uhum min kuffaril ins, ini perhatikan ini, berkatalah pelindung-pelindung mereka dari kalangan orang-orang kafir dari kalangan manusia, mengatakan apa? Rabbana qad intafa'a ba'duna bimin ba'd, wahai Rabb kami, sungguh sebagian kami telah mengambil manfaat dari sebagian yang lainnya. Wa balaghnal ajala alladhi ajjaltahu lana binqidai hayatina dunya, dan kami telah sampai kepada batasan ajal, batasan waktu yang telah engkau tetapkan untuk kami, yaitu dengan habisnya kehidupan kami di dunia. Ini ucapan mereka. Qala Allah Ta'ala lahum, kemudian Allah Ta'ala berkata untuk mereka, kepada orang-orang kufar tadi itu, annar maswakum, neraka adalah tempat kembali kalian. Aina kanu iqamatikum khalidina fiha, ya tempat nan tinggal kalian yang kalian akan kekal di dalamnya. Illa man syaa Allah, kecuali orang yang Allah telah kehendaki. Adama khuludihi fiha min usadil muwahhidin, dari kalangan orang-orang yang apa? Orang-orang ahli tauhid tapi punya kemaksiatan. Itu Allah telah kehendaki untuk tidak kekal. Jadi yang kekal dalamnya adalah orang-orang kufar dan orang-orang munafikun. Adapun orang-orang mudnibun, orang-orang yang berbuat dosa, selama mereka masih memiliki benih-benih tauhid, Allah Ta'ala menghendaki untuk tidak kekal di situ. Illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki ada makhluti untuk tidak kekal di dalamnya. Min usatil muwahhidin, dari kalangan apa? Dari kalangan ahlul ma'asi, yang mereka memiliki apa? Benih-benih tauhid. Kita lihat sini. Inna rabbaka hakimun fi tadbirihi wa san'ih. Sesungguhnya Rabbmu zat yang bijaksana terhadap pengaturannya dan perbuatannya. Alimun bi jami'i umuri ibadihi, dan zat yang mengetahui terhadap seluruh perkara-perkara hambanya. Itulah enam keadaan orang-orang kufar yang mereka minta udzur, minta alasan, namun tidak diterima lagi karena sudah terlambat waktunya. Justru Allah telah mengatakan neraka lah tempat kembali kalian. Seperti itu. Kita lihat ayat berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah telah mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun, dan demikian pula kami timpakan sebagian orang-orang zalim terhadap sebagian yang lainnya dengan sebab apa yang mereka perbuat. Maksudnya al-jazaa'u min jinsil amal, balasan tergantung dengan jenis amalannya. Di sini barakallahu fikum, Allah Ta'ala timpakan kepada orang-orang zalim dengan apa? Suatu hukuman. Dengan sebab apa? Dengan sebab perkara atau dengan sebab perbuatan mereka. Jadi Allah Ta'ala tidak akan memberikan hukuman atau suatu azab, melainkan hamba-hamba itu sendiri berbuat apa? Kemaksiatan atau kemungkaran atau kekufuran, sehingga Allah Ta'ala membalas mereka. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa kama salatna syayatinal jinni ala kuffaril ins, dan sebagaimana kami timpakan, kami kuasakan setan-setan dari kalangan jin terhadap orang-orang kufar dari kalangan manusia, fakanu awliya alahum, waktu itu mereka-mereka ini adalah pelindung-pelindung untuk mereka. Jadi nanti di hari kiamat itu yang dulunya jin meminta untuk manusia menyembah, nanti mereka berlepas diri. Paham ya? berlepas diri dari perbuatan manusia yang dulu mereka menyembah jin. Kenapa kalian dulu mau menyembah kami? Berlepas diri mereka. Saling apa? Saling debat di situ. Kenapa kalian mau? Kami hanya menguji, kata mereka. Itu seperti itu, saling ada perdebatan di situ. Nusallitu adh-dhalimina minal ins ba'dahum 'ala ba'd fid dunya. Kami pun timpakan, kami pun kuasakan orang-orang zalim dari kalangan manusia sebagian mereka atas sebagian yang lainnya di dunia. Kenapa sebabnya? Bisababi ma ya'malunahu minal ma'asi. Sebabnya karena apa yang mereka perbuat dari perbuatan maksiat. Sebabnya itu. Jadi kalau orang berbuat kemaksiatan tidak terkondisikan kemudian tidak segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk tanda-tanda kesengsaraan dan juga apa? Enam kebinasaan orang tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab seseorang melainkan perbuatan dia sendiri awal mulanya. Bencana alam, kemudian gunung meletus, tsunami, banjir, itu semuanya sebabnya karena siapa? Karena ulah makhluk-makhluk itu sendiri. Dari kalangan manusia berbuat kemaksiatan, berbuat kekufuran. Paham ya? Sebagaimana ayat yang terulang-ulang, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan sebabnya karena ulah manusia sendiri. Paham ya? Kemudian Allah Ta'ala timpakan. Dan ingat, ketika ada orang zalim di situ, kemudian Allah Ta'ala ketika menimpakan azab itu enggak pilih-pilih, enggak ada pilih kasih. Semuanya kena. Bayangkan, orang yang zalim juga kena, orang yang baik pun kena, tapi ujian bagi orang-orang yang baik, hukuman bagi orang-orang zalim. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yawman wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kalian dengan suatu azab bencana yang tidak menimpa hanya orang-orang yang zalim secara khusus. Jadi semuanya kena. Antum saksikan ketika ada gunung merapi meletus, atau ketika ada banjir, ketika ada tsunami, ketika ada na barakallahu fikum bencana-bencana yang lain, apakah yang kena orang zalim saja atau orang mukmin juga ada? Ada gak orang mukmin yang kena? Ada. Makanya hati-hati. Karena di suatu kampung kalau seandainya ada orang zalim, kemudian yang enggak ada yang mengingkarinya, itu sudah tanda bahaya sudah. Paham ya? Tapi selama ada orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang menegakkan perkara, merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang mungkar, itu tanda kebaikan. Karena termasuk tanda kebaikan umat Nabi Muhammad SAW apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian itu sebaik-baik umat yang Allah telah keluarkan di hadapan manusia. Apa ciri-cirinya kebaikan umat tersebut? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau suatu kampung penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kekufuran, penuh dengan kesyirikan, enggak ada ingkar mungkar wala syai', hati-hati. Tanda kampung tersebut tidak aman dari apa? Adab Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Naam. Kita lihat lagi ayat yang ke-130 yang terakhir kita baca. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, "Ya ma'asyaral jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza? Qalu shahidna 'ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin." Perhatikan baik-baik, simak kitabnya. Ayat yang mulia ini Allah Ta'ala mengatakan, wahai segenap jin dan manusia, bukankah telah datang di hadapan kalian para rasul dari jenis kalian sendiri? Yaqussuna 'alaikum ayat, yang mereka menceritakan, membacakan di hadapan kalian ayat-ayat kami. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberikan peringatan kepada kalian tentang hari perjumpaan kita ini sekarang. Hari perjumpaan kalian sekarang ini semua sudah dikabarkan, semua sudah disampaikan. Tapi ada yang mereka beriman, ada yang mereka kufur, tidak mau beriman. Mereka mengatakan apa? Qalu syahidna 'ala anfusina Mereka mengatakan, kami menjadi saksi untuk diri-diri kami. Bayangkan. Wa gharathumul hayatud dunya, ini bahayanya. Namun mereka tertipu. Mereka telah ditipu dalam kehidupan dunia. Ini hati-hati. Kehidupan dunia ini bisa menipu. Mafhum ya? Kehidupan dunia bisa menipu. Seseorang yang awal mulanya kokoh di atas Al-Quran Sunnah. Kokoh di atas Al-Haq, tiba-tiba apa? Tergelintir, bergelimpangan karena dunia. Yang lebih khusus dari itu karena harta. Karena dunia umum sifatnya. Ada harta, ada wanita. Tapi harta inilah yang sebagaimana sabda oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujian, dan ujian umatku adalah harta. Jadi jangan sampai kita rakus dengan harta, jangan sampai kita kosong daripada ajaran Al-Qur'an Sunnah sehingga mudah terombang-ambingkan oleh harta. Jangan. Harta barakallahu fiik habis bisa dicari. Tapi kalau agama akhirat ini kalau kita enggak perjuangkan enggak dapat. Enggak dapat. Harta jangan sampai menjadi yang pertama kali untuk apa? Untuk kita miliki. Gampang barakallahu fiik. Tapi yang pertama kali untuk kita miliki adalah apa? Adalah nam barakallahu fiikum ilmu Al-Qur'an Sunnah. Dengan ilmu tersebut kita akan apa? Akan terbimbing agar senantiasa istiqamah di atas al-haq. Tapi kalau harta barakallahu fiik menyeret pemiliknya, pelakunya kepada kebinasaan mulanya billah. Ikhwan fi din, azza wa jalla wa barakallahu fiikum. Jadi jangan sampai kita lalai dari berzikir kepada Allah, lalai untuk mengisi hati kita dengan apa? Ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat tafsirannya, perhatikan baik-baik. Kemudian atau dalam ayat tersebut, wasyahidu ala anfusihim, mereka bersaksi atas diri-diri mereka, annahum kanu kafirin, bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir. Qala al-mufassiruna nasabahumullah, simak baik-baik tafsirannya. Kondisikan matanya. Ayyuhal musyrikun minal jinni wal ins, wahai segenap kaum musyrikin dari kalangan jin dan manusia. Kenapa kok dua-duanya jin dan manusia? Karena pembebanan syariat ini umum berlaku untuk jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia, jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Menunjukkan bahwasanya syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sifatnya umum, jin dan manusia terkena pembebanan syariat. Nah, ini lihat ini. Ayyuhan. Ayyuhal musyrikuna minal jinni wal ins, wahai segenap orang-orang musyrikin dari kalangan jin dan manusia. Alam ya'tikum rusul min jumlatikum, bukankah telah datang kepada kalian para rasul dari apa? Jenis-jenis kalian, dari diri kalian sendiri. Wadahirun nusus yadullu ala anna ar-rusula minal ins faqat, itu penting. Dahir dalil yang ada menunjukkan bahwasanya rasul itu dari kalangan manusia saja. Jadi enggak ada rasul dari kalangan jin, enggak ada. Yang ada kalau jin itu na'am barakallahu fi mundir. Mundir itu orang yang memberikan peringatan, itu ada. Tapi kalau dari kalangan jin, rasul enggak ada. Mafhum ya? Rasul khusus dari kalangan na'am manusia dan malaikat. Malaikat ada rasul. Faham ya? Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa sulat wa ruba'. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang apa? Yang menciptakan langit. Kemudian yang menjadikan para malaikat rusul. Para malaikat rusul. Para rasul mereka, cuman bedanya kalau para malaikat itu namanya rasulun malaki namanya. Rasulun malaki. Sedangkan rasul dari kalangan manusia namanya rasulun basyari. Rasul pertama kali untuk penduduk bumi Nuh alaihi salam. Ya Nuh, anta awwalur rasulin ila anil ard. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama kali untuk penduduk bumi. Ingat-ingat, bukan Adam alaihissalam. Adam alaihissalam kana nabiyan walam yakun rasulan. Paham ya? Nabi Adam nabi, bukan rasul. Rasul pertama kali ya Nabi Nuh alaihissalam. Mahum salah ya? Naam. Kita lihat lagi. Jadi dohir dalil yang ada, rasul dari kalangan manusia. Yukhrijunam yukhbirunakum biayatil wadihal mustamila 'alal amri wan nahyi, yang mereka mengkabarkan kepada kalian ayat-ayatku yang sangat jelas dan gamblang, yang mencakup perintah dan larangan. Dalam Al-Qur'an Karim isinya kan perintah, larangan, kabar-kabar tentang kisah-kisah terdahulu dan kisah-kisah yang akan datang, kan itu. Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik. Wa bayanil khairu syarr, dan juga mencakup apa? Penjelasan terhadap kebaikan dan kejelekan. Itulah Al-Qur'an Karim. Wa ya'lam wa yuhadziruna wa yuhadzirunakum liqa'a 'adzabi fi yaumil qiyamah, dan mereka memberikan peringatan kepada kalian tentang apa? Perjumpaan azabku pada hari kiamat. Maksudnya untuk berhati-hati. Paham ya? Jadi perjumpaan ini banyak orang-orang yang mengingkari tentang adanya hari kebangkitan atau semisalnya. Qala ha'ulal musyrikun. Perhatikan ini, minal insi wal jin. Kemudian orang-orang musyrikin dari kalangan jin dan manusia, mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan syahidna 'ala anfusina bi anna rusulaka qad balaghuna ayati. Bayangkan, ngaku mereka, kami menjadi saksi untuk diri kami bahwasanya rasul-rasulmu mereka telah menyampaikan ayat-ayatmu. Bayangkan, ngakui. Tapi kenapa mereka tetap kena hukuman? Karena mereka cuma hanya mengakui saja tapi enggak mengimani. Tidak mau beramal maksudnya. Mengakui ya, bahwasanya rasul datang ke tengah-tengah mereka, ngakui mereka tapi tidak ada yang mengikuti gitu loh. Allahu musta'an. Naam. Wa anzaruna liqa'a yaumina hadza, dan mereka juga memberikan peringatan kepada kami tentang hari perjumpaan kita sekarang ini. Tapi ingat, fakadzabnahum, ini salahnya mereka di sini. Sudah meyakini, sudah mengimani, sudah mengakui, tapi apa? Tapi kami mendustakan. Allah musta'an, mendustakan mereka. Wa khada'at haulal musyrikin zinatul hayat dunya, ini ada di sini. Dan orang-orang musyrikin telah ditipu dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu kehidupan yang semu, hanya sesaat saja. Dipermisalkan bagaikan apa? Bagaikan orang yang singgah di suatu tempat minta air minum. Apakah dia mau nginep di rumah itu? Tidak. Setelah selesai minum pergi lagi. Itulah permisalan orang hidup di dunia. Juga dipermisalkan bagaikan orang musafir, orang yang safar tinggal di suatu tempat, nanti suatu ketika pulang lagi atau tidak? Pulang. Itulah kehidupan di dunia, hanya sebentar. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW beliau mengatakan, mad dunya fil akhirah illa mithl an yaj'ala ahadukum usbu'a fil yam falyandur bima yarji. Apa artinya? Sungguh permisalan dunia dengan akhirat itu bagaikan salah seorang di antara kalian yang mengecelupkan salah satu jari jemarinya ke lautan, ditarik kembali, lihatlah apa yang dibawa oleh jari jemari tadi. Bawa air banyak atau tidak? Hanya setetes, dua tetes. Itulah dunia. Jadi jangan pernah antum rakus dengan dunia. Jangan pernah terpetik di benak antum ingin hidup di dunia selama-lamanya. Ingat-ingat usia hanya berkisar 60 sampai 70. Hah? 60 sampai 70. Jadi jangan ada harapan ingin hidup selamanya, bangun istana, bangun, paham ya? Namun yang kita kejar adalah akhirat. Kejarlah akhirat, dunia dapat. Tapi kalau kita kejar dunia, akhirat enggak dapat. Mana sempat untuk duduk sini kalau kejar dunia? Di sini dapat apa? Uang enggak dapat, harta enggak dapat. Kalau ngejar akhirat di majelis ilmu, majelis Al-Qur'an Sunnah dapat insyaallah. Tapi kalau ngejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Sampai-sampai dinukilkan oleh Imam di dalam Diwan Syafi'i kalau tidak salah, itu ungkapan yang sangat bagus. Apa itu ungkapannya? Ma ahsana dunya wa din idza istama'a la barakallahu dunya bila dini. Ma ahsana dunya wa din idza istama'a la barakallahu dunya bila dini. Apa artinya? Alangkah indahnya apabila dunia dan agama bisa bersatu. Antum mencari dunia dan bisa mencari agama, itu indah sekali. Tapi ingat, dunia tanpa agama enggak ada berkahnya. Faham? Pagi dunia, siang dunia, malam dunia, sibuk dengan dunia, itu enggak ada berkahnya. Jadi kita hidup dunia harus diiringi dengan apa tadi? Agama. Faham ya? Nah, untuk mengkondisikan keadaan kita biar tunduk, tidak rakus dengan dunia. Karena tabiat manusia, mereka senang dengan dunia, senang dengan fulus, senang dengan harta, nah itu akan tunduk dengan apa? Dengan ilmu syar'i, insyaallah bismillah. Paham ya? Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, "Law kana li ibni Adam wadiyan min dhahab labtagha salisa wa la yamla'u fahu illa turab." Artinya apa? Kalau seandainya Bani Adam memiliki dua lembah emas, dua lembah emas, bukan perak lagi, emas, dua lembah emas, niscaya pengen mencari yang ketiganya. Itu manusia seperti itu. Sudah dapat, masya Allah, pengen yang berikutnya lagi. Bayangkan itu. Tapi ingat, nanti kalau sudah mati, tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Itu ingat-ingat. Mobilnya ditinggal, hotelnya ditinggal, istananya ditinggal, rumah mewahnya ditinggal. Yang menyertai dia di dalam kuburan apa coba? Beberapa helai kain kafan saja. Wal'iyadzubillah. Ingat, jangan rakus dengan dunia. Antum, kita semuanya upayakan bisa mengkondisikan hidup dunia itu santai saja. Santai dalam hal apa? Dalam masalah harta dunia santai aja. Tapi masalah akhirat kejar terus. Korbankan, usahakan untuk mendapatkannya. Tapi masalah dunia santai. Kenapa? Karena selama kita masih hidup dunia ini, rezeki tidak akan pernah salah sasaran. Paham ya? Tidak akan pernah keliru yang Allah Ta'ala tetapkan untuk hamba tersebut. Ini sekedar selingan nasihat, karena orang-orang musyrikun, nah mereka apa? Ternyata mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Tertipu dengan kehidupan dunia yang akhirnya apa? Justru malah membinasakan mereka. Seperti itu. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat dikit lagi. Perhatikan baik-baik. Wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu jahidina wahdaniyatallah ta'ala mukadzibina lirrusul alaihimus salam. Allahul musta'an. Mereka bersaksi terhadap diri-diri mereka bahwasanya dahulu mereka menentang ini. Dahulunya mereka menentang keesaan Allah, tunggalnya Allah Ta'ala, sendirinya Allah Ta'ala, esanya Allah Ta'ala mereka tentang. Dan mereka mendustakan terhadap para Rasul alaihissalatu wassalam ini. Dusta terhadap para Rasul. Tidak beriman terhadap para Rasul. Dan mereka menentang tentang apa? Tentang tauhid uluhiyah. Ini sangat bahaya sekali. Sumber kebinasaan dan sumber kehancuran. Naam. Ini yang kita baca. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan pertanyaan ini. Kita lihat. Bismillah, afwan, apakah ayat yang ke-128 merupakan dalil tentang dilarangnya ilmu tenaga dalam? Ilmu tenaga dalam. Nah, barakallahu fikum, sebenarnya dengan ayat ini pun kalau kita ambil istinbat dari ayat yang ada di sini, mungkin saja nah, larangan untuk kerjasama dengan jin. Kalau tenaga dalam yang ada dalam persilatan-persilatan itu biasanya apa? Tidak terlepas dari apa? Jin. Ada piring dari jauh diginikan bisa berdiri piringnya. Kemudian lawannya diginikan bisa mental. Tapi mentalnya itu dia akan bisa menggunakan tenaga dalam bantuan jin tadi kalau sesama apa? Sesama mereka yang melakukan apa? Persilatan tersebut. Tapi kalau sama Ahlussunnah enggak bisa. Pernah dicoba enggak bisa. Orang muwahhid dia punya apa? Tauhid, walaupun dia gini-gini enggak akan mental. Karena yang mereka nah barakallahu fikum bisa lakukan itu orang yang kosong, orang yang tidak kenal tauhid, orang yang tidak tahu la ilaha illallah dan semisal bisa digini kan mental. Jadi kesimpulannya ilmu tenaga dalam yang sifatnya bantuan dengan jin jangan. Tapi ada ilmu tenaga dalam yang sifatnya apa? Alami. Diperbolehkan. Dia latihan, sit up, push up, pernafasan, paham ya? Seperti yang ada di persilatan-persilatan yang ada seperti tai chi atau yang semisalnya. Paham ya? Nah, barakallahu. Tapi kalau sudah belajar persilatan yang sifatnya nanti kalau tinggi sabuk ini akhirnya belajar tenaga dalam enggak usah ikut. Paham ya? Nah, karena melibatkan apa? Harus nanti dengan ritual-ritual. Nah, sampai di antara mereka dikhususkan kain kafan. Ya lulus. Sabu apa lulus kemudian kasih kain kafannya ini nanti kalau kamu mati ini yang dipakai untuk mengkafani. Bayangkan. Nah, dulu ada saudara kita tapi na'am barakallahu fikum, na'am hadahullah, ya. Sekarang ikut RII. Na'am dulunya dia sampai lulus dia. PSHIT. Ada IT-nya enggak ada IT-nya ya. PSHT. Persaudaraan Setia Hati. Paham ya? Naam, teratai. Paham ya itu? Itu kalau udah tinggi itu biasanya ada tenaga dalamnya. Kalau awal-awal ya enggak ada, cuma pernapasan, pusat, sitap. Paham ya? Tapi kalau udah tinggi biasanya diajari tenaga dalam, enggak usah ikut seperti itu. Paham ya? Cukup antum latihan sendiri push up sit up sehari 100 kali atau berapa, itu lama-lama kuat sudah. Ada di Damat di kisah namanya Faisal Al-Jazairi, masyaallah, beliau diberikan kekuatan yang luar biasa. Mantan tentara beliau. Jadi beliau tenaga dalamnya alami asli. Dengan pernapasan tadi itu beliau tidur terlentang di apa mobil pickup itu lewat kuat ya. Tapi alami, enggak pakai jin wala syai. Paham ya? Paku ditaruh di atas perutnya, ada batu gitu, berani. Tapi pernafasannya jadi gitu loh. Bukan dengan jin tapi ya. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau dengan jin, haram. Enggak usah minta bantuan jin, barakallahu fikum. Manusia aja banyak kok, ya kan? Ewa na'am barakallahu fikum, nasallaha, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, walhamdulillahirrahmanirrahim.